Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif hafizhahullah ta'ala qawluhu, perkataan beliau bin Hisham, ma'alam tusbaq bi'ilmin ila akhirihi. Nam, selama tidak didahului dengan kata yang menunjukkan keyakinan dan seterusnya sebagaimana di matan qatrun nada. Perkataan beliau ini, hada fi bayani dobiti an al-masdariyati. Ini adalah tentang penjelasan aturan atau kaidah an al-masdariyah. Wa tafriqi bainaha wa baina an al-mukhaffafati min ats-tsaqilati. Dan juga tentang beda antara an masdariyah dengan an mukhaffafah minas tsaqilah. Allati tuzkaru, yang akan disebutkan, fi babi inna, di bab inna. Dan nanti akan disebutkan juga, dijelaskan di bab inna tentang an al mukhaffafah minas tsaqilah. Nah, di sini pembahasannya ialah tentang aturan atau kaidah an masdariyah dan juga bedanya antara an masdariyah dengan an mukhaffafah minas tsaqilah. Di matan qatrun nada beliau menyatakan, ma'alam tusbaq bi ilmin, selama an tidak didahului dengan kata yang menunjukkan keyakinan. Nahu alima an sayakunu minkum mardha. Kemudian fa in subiqat bi dhannin fawajhani, kalau didahului dengan kata yang menunjukkan sangkaan, maka ada dua sisi. Nahwu wa hasibu alla takuna fitnatun. Nah, ini maksudnya ialah untuk menjelaskan aturan atau kaidah an masdariyah dan juga untuk membedakan antara an masdariyah dengan an mukhaffafah minas tsaqilah. Kemudian kata penulis, walil farqi bainal masdariyati wal mukhaffafati, dan untuk membedakan antara an masdariyah dengan an mukhaffafah minas tsaqilah, naqulu, maka kami katakan, i'lam, ketahuilah, anna li an, bahwa li an ini, salatu halatin, ada tiga keadaan. Nah, ini untuk membedakan antara an masdariyah dengan an mukhaffafah minas tsaqilah, maka ketahuilah ada tiga keadaan. An itu ada tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama, ayataqaddama 'alaiha, dia didahului, an itu didahului, ma yadullu 'alal yaqini wat tahaqquqi, kata yang menunjukkan keyakinan dan kepastian. Mithlu alima, seperti kata alima, wa yaqana dan ayqana, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Alima artinya mengetahui, ayqana meyakini. Dua kata ini menunjukkan keyakinan dan kepastian. Nah, kalau an didahului kata yang semisal ini, fahadihi mukhaffafatun minas tsaqilati, maka an ini adalah an mukhaffafah minas tsaqilah. Nah, jadi bukan an masdariyah, dia itu an mukhaffafah minas tsaqilah. Mukhaffafah minas tsaqilah maksudnya asalnya anna. Nah, jadi yang masuk kepada mubtada dan khobar, tapi tidak ditasdid, makanya namanya mukhaffafah, diringankan, cuman di sukun an jadinya. Nah, itu maksudnya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, dia itu menasabkan isim, merafa'kan khobar, jadi masuknya ke mubtada dan khobar, termasuk dari amil nawasikh mubtada dan khobar. Nah, walaha salah satu ahkamin, dan an mukhaffafah minas tsaqilah itu memiliki tiga hukum. Nah, al-awwalu yang pertama, anna ismaha yakunu dhamir sya'ni mahdhufan, bahwa isimnya an adalah dhamir sya'ni, dhamir sya'n yang dihapus, dhamir sya'n yang dihapus, dibuang, tidak tampak. Nah, karena dia kan masuk ke mubtada dan khobar, dia menasabkan isim merafa'an khobarnya. Nah, hukum yang pertama, isim an mukhaffafah min ats-tsaqilah itu adalah dhamir sya'n dalam bentuk dhamir. Nah, namanya dhamiru sya'ni, tapi dhamirnya dalam keadaan mahdhuf, dibuang atau dihapus. Nah, ini yang pertama. Nah, dhamiru sya'ni itu dhamir apa? Dilihat di penjelasan di bawah. Qala al-mu'allif, dhamiru sya'ni itu dhamirun adalah sebuah dhamir ya'ti fi sadri jumlatin ba'dahu, yang datang di awal kalimat setelahnya. Nah, jadi dhamir yang setelah dhamir itu ada sebuah kalimat. Dia terletak di depannya, di depan kalimat itu. Tufassiru dalalatahu, yang kalimat itu, kalimat setelahnya itu menafsirkan pengertian dari dhamir itu. Wa tubayyinu al-murada minhu, dan menjelaskan yang dimaksud dari dhamir tersebut. Nah, jadi dhamir sya'ni itu dhamir yang dijelaskan dengan kata setelahnya, dengan kalimat setelahnya. Itu bahasa gampangnya. Jadi dhamir yang dijelaskan, ditafsirkan dengan kalimat setelahnya. Makanya dia terletak di depan kalimat tersebut. Summiya bidzalika, dinamakan dengan nama seperti itu, sya'n, li'annahu yarmuzu lisya'ni, karena dia mengisyaratkan satu perkara. Asya'n itu artinya perkara, satu urusan. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan sya'n itu madmunul kalami, adalah isi atau kandungan dari kalimat yang setelahnya itu. Nah, contohnya dhamir sya'ni huwa Allahu ahadun. Nah, huwa ini terletak di depan. Allahu ahadun ini jumlah, ini kalimat, jumlah ismiyah. Nah, Allahu ahadun ini menafsirkan dan menjelaskan yang dimaksud dengan, yang dimaukan dengan dhamir yang ada di depan itu, huwa. Menjelaskan huwa. Nah, diterjemahkan asya'an. Jadi, huwa Allahu ahadun. Diterjemahkan asya'nu Allahu ahadun. Nah, makanya dinamakan dhamiru sya'ni. Urusannya, perkaranya adalah Allah itu zat yang maha esa. Nah, ini contoh dhamiru sya'ni. Sekali lagi diulangi, bahwa dia adalah dhamir yang dijelaskan maksudnya dengan kalimat setelahnya. Nah, dinamakan sya'n ya karena nanti kalimat itu bisa di, dhamirnya bisa diganti asya'nu. Nah, huwa Allahu ahadun, asya'nu Allahu ahadun. Urusannya, perkaranya adalah Allah itu zat yang maha esa. Itu maksudnya. Contoh lain, huwa Zaidun qa'imun misalnya. Huwa Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun qa'imun ini jumlah ismiyah, kalimat. Sebelumnya dhamir sya'ni, Domir ini dijelaskan dengan kalimat Zaidun qa'imun. Nah, diterjemahkan asya'nu Zaidun qa'imun, urusannya atau perkaranya adalah Zaid berdiri. Nah, itu maksudnya domiru sya'ni. Kita lihat kata penulis selanjutnya, wa min ahkamihi, dan diantara hukum hukum domir sya'n, annahu ya'udu ala ma ba'dahu, bahwa dia kembalinya kepada apa yang setelahnya. Nah, domir itu kan kata ganti. Kalau domir biasa, bukan domir sya'n, itu kembalinya ke sebelumnya, ke kata atau kalimat sebelumnya. Tapi kalau domir sya'ni, kembalinya ke depan, ke kalimat setelahnya. Nah, contohnya kalau domir biasa, misalnya syariba Muhammadun wa huwa jalisun. Muhammad minum dan dia, huwa jalisun, duduk. Nah, huwa kembalinya kemana? Ke kalimat atau kata sebelumnya, yaitu Muhammad. Nah, ini domir yang biasa. Nah, kalau domir sya'ni, kembalinya itu ke kata atau kalimat setelahnya. Tuh, hukum yang pertama. Wa annahu la budda ayyakuna mubtada'an, dan yang kedua, hukum kedua, dhamiru sya'ni itu pasti menjadi mubtada au isman li nasikhin, atau isim dari amil yang menasikh mubtada. Misalnya inna, ini kan menasikh mubtada, masuk ke mubtada dan khobar. Nah, dia bisa jadi isim inna, bisa jadi isim kana. Jadi setiap amil yang bisa masuk kepada mubtada dan khobar, maka dhamir sya'ni bisa menjadi isim dari amil itu. Nah, misalnya inna, inna kan bisa masuk ke mubtada dan khobar. Misalnya tadi huwa zaidun qa'imun. Kalau di sini huwa dhamir sya'ni sebagai mubtada, Zaidun qa'imun jumlah ismiyah sebagai khobarnya. Bisa jadi innahu Zaidun qa'imun, kemasukan inna. Innahu Zaidun qa'imun, berarti dhamiru sya'ni di situ isim inna, itu maksudnya. Jadi hukum yang kedua, dhamiru sya'ni bisa jadi mubtada atau pasti jadi mubtada atau isim dari penasikh mubtada itu. Isim inna atau isim kana. Ini hukum kedua. Kemudian wa anna mufassirahu la yakunu illa jumlatan. Hukum ketiga, bahwa yang menjelaskan dhamiru sya'ni itu pasti dalam bentuk jumlah, pasti kalimat. Wa takunu khabaron lahu aw lin nasikhi, dan jumlah itu pasti jadi khabarnya atau jadi khabar dari isim nasikh tadi. Misalnya innahu Zaidun qaimun. Ya, berarti jumlah Zaidun qaimun, ini kan yang menjelaskan huwa, menjelaskan domir. Kalau huwa Zaidun qa'imun, ini jumlah setelahnya ini menjelaskan huwa. Dia, kalau di sini berarti khobar dari mubtada, khobar dari domir sya'an yang dalam posisi sebagai mubtada. Kalau kemasukan in, innahu Zaidun qa'imun, ya berarti Zaidun qa'imun ini menjadi khobar dari inna, itu maksudnya. Nah, jadi yang penting setiap amil yang bisa masuk kepada mubtada dan khobar, ya berarti nanti jumlah yang menjelaskan dhamiru sya'ni itu, ya berarti menjadi khobarnya, khobar mubtada atau khobar dari mubtada yang sudah di masuki penasikh, khobar inna atau khobar kana dan seterusnya. Wasighatuhu huwa au hiya, dan bentuknya dhamir syan itu pasti dalam bentuk huwa atau hiya. Fala yakunu lil musanna wala lil jam'i, tidak mungkin dia dalam bentuk musanna atau jamak. Nah ini beberapa hukum tentang dhamir syani. Jadi pertama, kembalinya ke kata atau kalimat setelahnya. Yang kedua, dia pasti jadi mubtada atau isim, inna dan semisalnya, dari amil-amil yang bisa masuk kepada mubtada dan khobar. Kemudian yang ketiga, yang menjelaskan dari domir itu, domir itu kan kata ganti, jadi masih mubham, jadi perlu dijelaskan. Nah, yang menjelaskannya itu tidak lain, pasti dalam bentuk kalimat. Nah, kemudian yang keempat, kalimat itu pasti jadi khobarnya atau khobar dari isim inna atau yang lain ketika dhamir syani itu sudah kemasukan amil-amil yang menasikh hukum mubtada dan khobar. Kemudian yang kelima, bentuknya pasti huwa atau hiya. Dua kemungkinan ini, huwa atau hiya. Nah, ini hukum-hukum dhamir syani. Jadi intinya dhamir syani itu adalah dhamir yang dijelaskan dengan kalimat setelahnya. Kembali ke atas. Nah, isim dari an mukhaffafah minas tsaqilah itu dalam bentuk dhamir syani mahdhuf. Dhamir syan yang dihapus. Nah, itu hukum pertama, hukum an mukhaffafah minas tsaqilah. Isimnya dhamir syani. Kemudian atsani, hukum kedua untuk an mukhaffafah minas tsaqilah, raf'ul mudhari'i ba'daha. Dirafa'kan fil mudhari' setelah an mukhaffafah minas tsaqilah. Dirafa'kan, enggak pengaruh. Ya, karena an di sini bukan an masdariyah, dia an mukhaffafah minas tsaqilah. Kemudian atsalitsu, yang ketiga, hukum ketiga, faslul mudhari'i minha. Terpisah fil mudhari dari an mukhaffafa minas tsaqilah fil ghalibi, kebanyakannya, bi harfin min hurufin arba'atin, dengan salah satu huruf dari huruf-huruf yang empat berikut. Jadi setelah an mukhaffafa minas tsaqilah itu ada dhamir syani dihapus. Nah, setelahnya fil mudhari. Fil mudhari-nya itu rafa. Nah, antara fil mudhari dengan an mukhaffafah minas tsaqilah biasanya kebanyakannya dipisahkan dengan salah satu huruf berikut. Yang pertama qad. Nah, jadi dipisah dengan qad. An, kemudian qad, baru fil mudhari. Kemudian yang kedua, ahadu harfai tanfisi ai al-istiqbali, dipisah dengan salah satu huruf tanfis, huruf yang menunjukkan al-istiqbal, huruf yang menunjukkan masa yang akan datang. Wahuma as-sinu wa saufa. Jadi fi'il mudhari'nya itu ada sin atau saufa. Seperti dalam contoh itu, alima an sayakunu, ada sa-nya. Nah, ini memisahkan antara an dengan fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga, dipisahkan dengan ahadu hurufin nafyi atsalatsati, salah satu huruf nafi yang tiga, la, lan atau lam, dipisah dengan huruf nafi ini. Kemudian yang keempat, lau, dipisah dengan huruf lau. Nah, ini tiga hukum untuk dhamiru, untuk an mukhaffafah minas tsaqilah. Pertama, isimnya dhamir syani mahdhuf. Yang kedua, fil mudhari marfu. Yang ketiga, antara an dengan fil mudhari itu dipisah dengan salah satu huruf yang disebutkan ini, qad, sa, saufa, la, lan atau lam, atau la, atau lau. Bisa dengan ini. Nah, ini keadaan pertama. Wa hadzal faslu litafriqi bainaha wa bainal masdariyati. Dan pasal ini adalah untuk membedakan antara an mukhaffafah minas tsaqilah dengan an masdariyah. Wa sayati insyaallah al-kalamu ala dhalika fi babi inna wa akhawatiha. Dan akan datang insyaallah pembicaraan tentang hal itu di bab inna dan saudari-saudarinya. Karena anna itu memang kan saudaranya inna. Nanti dibahas di sana. Kalau di sini itu untuk membedakan antara an masdariyah dengan an mukhaffafah minas tsaqilah. Misalu an al-mukhaffafatina, contoh an mukhaffafah minas tsaqilah. Aiqantu an sayandamu adh-dhalimuna. Nah, di sini aiqantu kata yang menunjukkan keyakinan. Aiqantu, saya yakin. Setelah ini ada an. An sayandamu adh-dhalimuna. Nah, an di sini berarti an mukhaffafah minas tsaqilah. Itu bukan an masdariyah. Kemudian sayandamu dzalimuna ini berarti jumlah yang menjelaskan dhamiru sya'ni yang dibuang yang merupakan isim an. Jadi asalnya aiqantu annahu sayandamu adzalimuna. Isim annya mahdzuf dhamiru sya'ni. Sayandamu dzalimuna jumlah fi'liyah. Dia menjelaskan dhamiru sya'ni yang dihapus. Nah, dilihat di sini antara an dengan fi'il mudhari terpisah dengan sa. An sayandamu. Fi'il mudhari-nya rafa, yandamu. Nah, jadi artinya aiqantu an sayandamu dzalimuna, saya yakin sungguhnya perkaranya adalah orang-orang dolim itu akan menyesal. Gitu. Aiqantu annahu sayandamu dolimun. Itu kalau dijabarkan. Jadi an di sini mukhaffafah minas tsaqilah. Antara dia dengan fi'il ada sa. Fi'il mudhari'nya rofa. Isim annya mahdzuf dalam bentuk dhamiru sya'ni. Itu dia. Fa'an, maka kata penulis an mukhaffafatun minas tsaqilati. Dia adalah an mukhaffafah minas tsaqilah. Wasmuha dhamiru sya'ni mahdzufan. Isimnya adalah dhamiru sya'ni yang dibuang, dihapus. Wa taqdiruhu annahu. Takdirnya adalah annahu. Ai al-halu wa sya'nu. Jadi maksudnya ada al-hal wa sya'an. Anna anna sya'na sayandamu dzalimuna. Bahwa perkaranya adalah orang-orang dzalim itu akan menyesal. Itu. Wa jumlatu yandamu dzalimuna khabaruha. Dan jumlah atau kalimat yandamu dzalimuna khabar dari an. Nah, khabar dari an. Nah, itu contoh yang dibawakan oleh penulis ini. Contoh an mukhaffafah minas tsaqilah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh an mukhaffafah minas tsaqilah adalah firman Allah Ta'ala. Alima an sayakunu minkum mardha. Alima ini kata yang menunjukkan keyakinan. Setelah alima ada an, berarti an di sini mukhaffafah minas tsaqilah. Isimnya mana? Dhamiru sya'ni. Asalnya alima annahu. Nah, sayakunu minkum mardha. Di antara an dengan fi'il dilihat ada sin. Fi'il mudhari'nya rafa. Nah, ini. Dan jumlah ini yakunu minkum mardha sebagai khobar dari an. Itu cara mengi'rabnya. Nah, kita lihat irob di sini. Fa'an mukhaffafatun, maka an di sini mukhaffafah, bukan an masdariyah. Wasmuha dhamiru sya'ni mahdhufan, isim annya adalah dhamiru sya'ni dihapus. Wasinu harfu istiqbalin, sin huruf istiqbal. Wa yakunu fi'lun mudhari'un naqisun, yakunu ini fi'l mudhari' naqis, nanti akan dibahas. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, dia merafakan isim dan menasubkan khabar. Marfun bidhommati, marfu dengan dhommah. Minkum khabaru yakunu muqaddamun, minkum jar majrur, khabar dari yakunu dikedepankan. Mardo ismuha muakhirun, mardo ini isim dari yakunu dibelakangkan. Wal jumlatu fi mahali raf'in khabaru an al mukhaffafati, nah jumlah sayakunu minkum mardo adalah atau pada posisi rafa sebagai khobar dari an al-mukhaffafa. Isimnya an mana? Tadi dhamiru sya'ni mahdhuf. Wal masdarul muawwalu, dan masdar muawwal an sayakunu fi mahali nasbin, pada posisi nasab sadda masadda maf'ulai alima, dia menutup tempat dua maf'ul dari alima. Nah, ini beda lagi pembahasannya. Jadi alima ini kan butuh dua maf'ul. Nah, di sini dua maf'ul ini ditutup dengan an dan fi'il. Afwan, an dan isim dan khobarnya. Nah, ini dia masdar mu'awal. Bisa ditakwil menjadi masdar mu'awal. Dia menutup tempat dua maf'ul alima. Ini nanti pembahasannya beda lagi. Nah, jadi intinya di sini pembahasannya ialah bahwa an jika terletak setelah kata yang menunjukkan keyakinan, dia an mukhaffafah minas tsaqilah. Kemudian hukum an mukhaffafah minas tsaqilah, pertama isimnya dhamiru sya'ni, yang kedua fi'il mudhari rafa, kemudian yang ketiga dipisah antara fi'il mudhari dengan an mukhaffafah itu dengan salah satu huruf yang disebutkan tadi. Nah, ini. Kemudian tentang dhamir sya'ni sebagaimana tadi dijelaskan. Demikian, wallahu a'lamu bissawab.